Saat lagi kita akan mendengarkan kajian ilmiah siaran langsung dari Masjid Zadul Ma'ad, Pondok Pesantren Ibnul Qayyim, Jalan Brojakel, kilometer 5,5 Batu Ampar, Balikpapan. Selamat mendengarkan wa jazakumullahu khairan. Subhanahu wa ta'ala membantu ana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan bermanfaat untuk semua yang mendengarnya. Di antara pertanyaan yang masuk di sini adalah, apa saran Ustaz terkait dengan pendidikan anak-anak yang sebentar lagi akan lulus SD? Ke pondok mana bisa ditempatkan? Banyak pondok-pondok ahli sunnah di Indonesia. Yang pertama, Ustadzuna Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak dan berbagai pondok lainnya yang enggak mungkin saya sebut satu persatu. Di Sumbawa ada pondok Ustadzuna Al-Ustadz Abdurrahman, Lombok Hafizahullah Abu Usama. Banyak sekali. Di Muntilan Magelang. Di sana dibina oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadzuna Muhammad Sarbini Abu Abdullah Hafizahullah. Lanjutan pertanyaan saudara kita ini, dan bagaimana anak kita yang sudah terlanjur berada di pondok Al-Ukhuwah atau pondok Al-Irsyad, cepat dicabut, cepat diselamatkan, kirim ambulan ke sana karena butuh untuk ditangani dengan segera, emergency. Nah, ini adalah pondoknya Ahlul Bid'ah Hizbiyin. Pondok Al-Irsyad salah tiga. Nah, dulu ana salah satu yang berada di situ. Al-Ustadz Usama, Al-Ustadz Qamar, Al-Ustadz Raifi adalah orang-orang yang dahulunya di sana juga. Al-Ustadz Hamzah, sekretaris dulu, sekretaris mudir yang ada di situ. Jadi kita ini pemain-pemain lama. Nah, barakallahu fikum. Pondok ini tempat bersarangnya Hizbiyin dan program-program Hizbiyin. Pada tahun kurang lebih 96, ketika pondok ini mulai melakukan hubungannya dengan Ihya At-Turats Kuwait, sebuah yayasan bermanhaj Khawarij Al-Ikhwanul Muslimin yang menanamkan paham-paham Khawarij. Dan antum sudah dengar di Indonesia membantu beberapa pondok Khawarij teroris. Maka hubungan Al-Irsyad, pesantren Al-Irsyad Tengaran semakin dekat dengan Ihya At-Turats, hingga kurang lebih pada tahun 96, kurang lebih, mendatangkan tokoh bid'ah bernama Abdurrahman Abdul Khaliq yang punya andil besar, salah satu provokator terjadinya pemberontakan di Mesir. Ini Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu provokator terjadinya pemberontakan di Mesir. Dia adalah pendiri jam'iyah atau yayasan dana sosial Ihya At-Turats yang ada di Kuwait. Dulu pondok ini dipimpin oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, seorang tokoh sururi, dengan tegas dinyatakan oleh Syekh Mukbil, ini orang sururi, wajib untuk diperingatkan salafiyin dari bahaya orang ini. Abdurrahman Abdul Khaliq ketika datang ke pondok Al-Irsyad Tengaran Salatiga membela Yusuf Al-Qaradawi di hadapan para da'i dalam sebuah acara daurah. Diundang para da'i-da'i pada waktu itu. Kemudian membela Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda. Diposisikan dan dipromosikan sebagai ulama yang harus dibela, dipuji, disanjung, diambil ilmunya. Siapa Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda? Masyaikh kita Syekh bin Baz dan yang lainnya yang menyatakan dua orang ini adalah berpaham khawarij. Sejak tahun 93 kurang lebih fatwa itu sudah keluar. 93 antum di mana pada waktu itu? Nah, barakallahu fikum. Pondok Al-Irsyad Tengaran sejak itu semakin erat hubungannya dengan Ihya At-Turats, sehingga salah satu media utama jam'iyah Ihya At-Turats yang bernama Majalah Al-Furqan, sebuah majalah namanya Majalah Al-Furqan, itu berada secara rutin hampir setiap edisinya di Pondok Pesantren Al-Irsyad. Majalah ini banyak memuat provokasi khawarij, menanamkan dan menyeru kepada manhaj al-ikhwanul muslimin. Nah, itu jadi bahan bacaan murid-murid. Termasuk di sana ada majalah namanya Majallatul Bayan milik Muhammad Surur Naif Zainal Abidin Sururiyah. Itu juga di perpustakaannya. Belum juga ada yang dalam bentuk kaset-kaset para tokoh-tokoh khawarij. Dalam beberapa kegiatannya, Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran mengadakan kerjasama dengan Pondok Ngeruki. Pondok Ngeruki, Pondok Salafi kan? Nah, dia salafnya mereka khawarij. Ya. Pondok Ngeruki kerjasama dalam beberapa kegiatan pendidikan. Kirim pelajar ke Ngeruki, dari Ngeruki dikirim pelajar ke Al-Irsyad Tengaran. Relakah antum, anak-anak antum, belajar di sarang ahlul bid'ah yang bekerja sama dengan khawarij? Maka saya katakan cepat kirim ambulan. Tidak cukup dari sana, akhirnya Pondok Al-Irsyad Tengaran mendatangkan seorang bernama Muhammad Fuad Syarif Hazza, atau Syarif Hazza dikenal dengan nama ini, salah satu tokoh takfiri sebagai pengajar. Kalau Abdurrahman Abdul Khaliq didatangkan sekedar untuk daurah, sekarang sebagai tenaga pengajar resmi yang kemudian gak lama setelah keluar dari Indonesia ditangkap dan dipenjara di luar negeri sana, orang Mesir. Nah, jadi sekali lagi beberapa contoh singkat ini cukup sebagai hujah bagi antum untuk segera menarik anak-anak antum. Dan kalau antum tahu ada teman antum yang mau menerima nasihat, nasihati sebagai sesama muslim. Tolong disebutkan tokoh-tokoh khawarij masa kini. Masya Allah. Mau yang lokal atau yang interlokal? nasional ataupun internasional. Nah, kalau yang nasional sudah tahu antum. Nah, ya, Abu Bakar Ba'asyir yang masih hidup ini. Nah. Aman Abdurrahman, salah satu pelaku peledakan bom Cimanggis, Khawarij, punya tulisan mengkafirkan pemerintah mulai dari atas sampai bawah. Mulai dari presiden, menteri-menterinya, polisinya, tentaranya, pegawai negerinya. Jadi kafir semua. Nah, ini orang, Aman Abdurrahman, dulu merupakan salah satu da'i Yayasan As-Sofwa Jakarta. Yayasan As-Sofwa Jakarta. Nah, yang aktif merekam kajian-kajiannya Yazid Jawas untuk disebarkan oleh Sofwa, karena hubungan Yazid Jawas dengan As-Sofwa sangat erat. Loh kok tahu Ustaz? Ana salah satu yang merekam dulu, petugas rekamnya saya. Pada tahun kurang lebih 92 atau 93 ya, berangkat dari Jakarta ke Bogor untuk merekam secara khusus diamanati alat rekam oleh Yayasan As-Sofwa. Jadi Ustaz ini pemain legendaris kalau gitu. Nah, barakallahu fikum. Maman atau Aman Abdurrahman itu adalah salah satu dai resmi imam Masjid As-Sofwa di Jakarta Selatan. Ini tokoh Khawarij ini tadi. Nah, ini yang tingkat nasional. Kemudian tokoh-tokoh yang membuka peluang untuk berinteraksi dengan Khawarij dari Indonesia ini banyak. Atau tokoh Khawarij Indonesia, Farid Uqbah. Hati-hati. Farid Ahmad Uqbah. Duh kok tahu Ustaz? Sama-sama di As-Sofwa dulu. Kemudian kalau yang tingkat internasional, ya banyak dari tokoh-tokoh Ihya Turats yang berpaham Khawarij. Nah, Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali. Nah, lah di sini banyak dai-dai yang memberi peluang untuk berhubungan dengan tokoh-tokoh Khawarij tadi. Yaitu dai-dai yang membela Ihya Turats dan yang semisalnya. Membela As-Sofwa. Tokoh Khawarij internasional, Muhammad Hassan di Mesir. Al-Mighrawi. Ini tokoh-tokoh Khawarij. Nah, ana dulu sebelum kenal Salafi sempat mengikuti kajian MTA yang di Solo. Apakah MTA Ahlul Bid'ah benar berpaham Mu'tazilah, rasionalis? Ana juga dulu penggemar kajian seorang ustaz di Kota Malang yang kajiannya diadakan di Masjid An-Nur Jagalan. Yang ana tanyakan, apakah Ustaz Abdullah Hadrami termasuk Ahlul Bid'ah? Betul, termasuk Ahlul Bid'ah. Salah satu istrinya yang kedua atau yang ketiga dipondokkan di pondok Jamaah Tabligh. Setahun yang lalu menghadiri acara halal bihalal yang diadakan oleh organisasi Umat Islam Bersatu di Kota Malang. Yang hadir, ya, tokoh sufi, ada yang syiah, ada yang khawarij, ikhwanul muslimin, campur aduk. Pemuda Islam Bersatu. bersama juga di sana Ja'far Umar Thalib. Nah, berbagai kemungkaran diucapkan di sana. Umat Islam bersatu, campur aduk. Dari habaib, tahu habaib? Orang-orang sufi itu habib-habib. Nah, ini Abdullah Hadrami salah satunya. Ketika kampanye Partai PKS di Malang, waktu itu masih Hidayat Nur Wahid, itu termasuk yang hadir di salah satu pertemuannya. Salah satu pertemuannya itu dihadiri oleh Abdullah, kumpul sama Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokoh sufi dan yang lain. Sehingga orang ini salah satu ahlul bid'ah. Hati-hati darinya. Nah, ada sebagian pertanyaan terkait dengan fikih, maka saya lewati, sebagiannya sudah terjawab dalam pelajaran atau dalam kajian kita. Nah, afwan Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Ja'far Soleh Jakarta, di Jakarta ini? Ini orang banyak mengucapkan syubhat, antara lain barang siapa yang bisa mendapatkan di Facebook ini, di Facebooknya, barang siapa yang bisa mendapatkan dana dari Ihya'at Turoth untuk menyebarkan dakwah sunnah, maka dia orang yang cerdas. Apa tujuannya menampilkan status begini? Status itu yang baik adalah tauhid terbagi menjadi tiga. Satu, dua, tiga. Itu status yang mendidik. Berkata Imam Ahmad tentang sebuah permasalahan, itu mendidik. Tiba-tiba muncul status seperti ini. Nah, Ihya'at Turoth itu bukan orang-orang yang bodoh. Mereka itu lebih cerdas, kalau pakai bahasanya dia, lebih cerdas dari kita. Kepada siapa bantuan akan diberikan dan kepada siapa ditahan, sesuai dengan tingkat loyalitas seorang da'i, maka sebesar itu pula bantuan yang akan diturunkan. Dan loyalitas itu bertingkat-tingkat. Loyalitas tertinggi kalau dia sudah masuk secara resmi sebagai anggota atau dai resmi Ihya'at Turoth. Ini cum laude. Loyalitas yang berikutnya, yang bukan dai resmi tetapi mengatakan Ihya'at Turoth, adalah yayasan salafi. Ini loyalitas berikutnya. Yang ketiga, enggak terang-terangan menyatakan yayasan salafi, cuma mengatakan ya ikhwan, yayasan ini mendapatkan rekomendasi dari beberapa ulama. Mana yang lebih berilmu, antum ataukah ulama? Gimana jawabnya? Ya jelas ulama. Yang berikutnya, kalau ada da'i di setiap majlis atau beberapa majlisnya ditanya tentang Ihya Turats, enggak mau jawab. Selalu dia mengatakan, sudahlah jangan bicara ini, ayo belajar. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih. Padahal kalau dia mau jawab secara singkat, selesai. Ihya Turats, para masyayikh kita, Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mogbil mengatakan ini adalah yayasan hizbiyah yang berbahaya. Selesai, lanjutkan pelajaran tafsirnya, lanjutkan pelajaran fikihnya. Tapi jenis yang tadi itu sudah terhitung oleh Ihya Turats sebagai bentuk loyalitas buat mereka. Nah, jadi gak mungkin Ihya Turats itu akan memberi dana kepada seorang da'i yang dia dalam beberapa kajiannya mengingatkan ikhwan, ya ikhwan, sabar, jangan sampai kalian menerima dana dari yayasan-yayasan hizbiyah seperti Ihya Turats. Di majlis yang lain, ya ikhwan, Syekh Rabi menyatakan bahwa Jam'iyah Ihya Turats berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Nanti sebulan lagi bicara lagi tentang Ihya Turats, fatwa Syekh Mugbil. Antum bicara tentang Abdurrahman Abdul Khalid misal, enggak akan Ihya Turats datang membantu antum. Dia enggak akan langsung datang, ini bantuan uangnya, ini bangunan untuk masjidnya 1 miliar, untuk kelasnya yang itu 700 juta, untuk gaji para ustadznya per ustadz 1 bulannya 4 juta. Ini uangnya, nanti mana rekening pondok langsung kami transfer. Enggak bakalan begitu. Dia bawa koper, ya. Wah, Masya Allah, ini masjid kok nampaknya kalau di tingkat lebih bagus ini ya, untuk menampung para murid lebih banyak. Gimana perekonomian pondok untuk bulanan para ustadznya gimana? Ya per ustadz di sini dapat 1 juta. Loh, harga beras di sini berapa? Waduh, enggak cukup itu 1 juta. Sudahlah, nanti semoga ada rezeki ya. Nah, diiming-iming pulang dia. Masya Allah, dia sudah lihat masjid kita. Katanya harus diperbaiki, harus dibenahi. Datang lagi utusan. Dites dulu. Ya, dimasukkan laboratorium dulu. Lab. Enggak sembarangan. Ya, antum kira mengajukan proposal gitu langsung diberi. Dites dulu. Di sini mereka punya intelijen yang mau ditanya, siapa Ustadz Fulan itu gimana? Gimana itu Ustadz Afifuddin, yang namanya Ustadz Afifuddin itu? Itu aneh itu. Asobiah Syekh Rabi. Sudah. Tutup buku. Itu bagaimana yang namanya Ustadz Usama Mahdi? Itu apalagi? Yang namanya Ustaz Komar Suaidi itu gimana, kira-kira perlu dibantu? Dia yang sering berbicara tentang Ihya Turats, bicara tentang Syekh Abdurrahman Abdul Khalid. Tutup, selesai. Jadi Jam'iyah Ihya Turats itu didirikan di atas sikap al-wala wal-bara hizbiyah. Sikap loyal dan benci di atas manhaj mereka. Barang siapa yang loyal kepada mereka, tokoh-tokohnya, program-programnya, maka itu yang akan dibantu. Barang siapa yang tidak demikian, jangan berharap. Oleh karena itu, praktek menunjukkan, sejarah memberi pelajaran kepada kita bahwa tidaklah Ihya Turats datang ke sebuah negeri kecuali membuat perpecahan di kalangan salafiyin. Antara salafiyin yang istiqamah, sabar, dengan salafiyin yang menjual manhajnya demi beberapa kepentingan yang diangan-angankan. Barakallahu fikum. Ini salah satu pernyataan orang yang namanya Ja'far Saleh. Kemudian yang kedua, dia memuji pengelola Radio Roja, dikatakan sebagai salafi murni. Nah, ini salah satu syubhatnya. Dan di antara pernyataannya bahwa permasalahan Ihya Turats antum tidak akan ditanya di kubur antum. Betul enggak? Betul. Di kubur ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Iya. Wa man nabiyuk? Wa ma dinuk? 3 pertanyaan usulut salasah. Tapi nanti di akhirat lebih lengkap ujiannya. Ya kan? Sampai kamu ditanya tentang anak-anak antum, tentang harta antum, tentang pakaian antum yang antum pakai. Lebih lengkap. Termasuk tentang bid'ah-bid'ah atau dukungan terhadap ahlul bid'ah dan banyak hal. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab catatan amal ini? Tidak ada satu dosa yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat. Nah itu, mayoritasnya tidak ditanya di kubur, yang di kubur 3 pertanyaan. Tapi anda ya akhi, merasa aman dari pertanyaan Allah, pertanggungjawaban di akhirat nanti, yang Allah akan bicara langsung anda. Ini talbis. Ini adalah pengkaburan. Sebagian ikhwan, iya ada apa antum ini bicara tentang Ihya Turats, padahal antum gak akan ditanya di kubur antum tentang itu. Iya, betul. Saya gak akan ditanya di kubur tentang Ihya Turats. Tapi di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Pertanyaannya lebih luas, mencakup berbagai urusan. Nah, termasuk ucapan dia mengatakan bahwa saya sebenarnya setuju bantahan Lajnah Daimah terhadap Syekh Ali Hasan bahwa dalam hal ini yang benar adalah lajnah. Tapi buat apa permasalahan ini dijadikan sebab perselisihan di antara kita? Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, ya kita harus berselisih ketika ada orang-orang yang memuji Ali Al-Halabi, membelanya, menyebarkan pemikirannya. Nah, sebagaimana salafun salihun mengajarkan yang seperti ini kepada kita. Kalau Imam Ahmad menyatakan, jangan kalian mengajak bicara Al-Qur'an. Anda seorang yang berpengertian, bisa hidup bersosial dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Allahu Akbar. Dan berbagai kemungkaran lainnya. Bagaimana kota jadi Pekalongan? Khurafat, syirkiyat dalam bab rububiyah diajarkan. Kota Pekalongan itu terjadi ketika ada seorang yang sakti. Pada waktu itu untuk memperkuat kesaktiannya dia bertapa dalam bentuk di sebuah pohon, kaki digantung di atas kepala di bawah seperti kalong. Tahu kalong? Apa itu? Kelelawar, makanya jadi Pekalongan, tempat bertapanya seperti posisi kalong itu tadi, menjadi orang yang sakti. Ini khurafat agama, animisme ini diajarkan, diperkenalkan kepada anak-anak kita. Masih ingat tadi nasihatnya Ibnul Jauzi? Wayajibu man'us sibyan min mukhalatatihim, dan wajib untuk melarang anak-anak dari berteman dengan ahlul bid'ah. termasuk buku-buku ahlul bid'ah, materi-materi bid'ah yang mengandung berbagai kemungkaran sampai pada tingkat asyirkul akbar. Ini secara singkat. Nah, belum lagi kalau biasanya yang afiliasinya ke Diknas, itu nanti akan ada pertemuan-pertemuan, seminar sima, persyaratan-persyaratan. Ya. Para gurunya itu ada persyaratan-persyaratannya untuk mendapat meraih akreditasi. Nah, tidak sembarangan. Nah, kemudian juga, kalau yang menginduknya ke Kementerian Agama, di situ juga kurikulumnya beragam. Yang sempat saya baca dan saya dapati beberapa buku paket dan soal-soal ujian di Madrasah Aliyah, yang kebetulan salah satu sebagian pihak dari ikhwan kita mendirikan sekolah Madrasah Aliyah ini, di sana dalam dipelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ada buku paketnya. Jadi anak didiknya belajar ilmu filsafat atau ilmu kalam itu tadi. Nah, unda itu bisa kita siasati, kata sebagiannya yang mengikuti hawa nafsu. Bisa kita siasati, tidak kita ajarkan kepada murid-murid kita. Les, kalau ujian gimana? Kalau ujian gimana? Soal-soalnya dari mereka. Bagaimana caranya menjawab? Nah, mau tidak mau harus membaca untuk bisa lulus. Walaupun nilainya cuma 6, tidak sampai 7. Yang penting lulus. Mau tidak mau harus baca. Kata Imam Syafi'i, man ta'allama ilmal kalam hukmi fihi ayyudraba bi jaridin nakhl wa yutafu fil asyair wa yuqalu inna hadha jazaa'u man ta'allama ilmal kalam. Fonisku terhadap orang yang belajar ilmu kalam, ya, di IAIN tempatnya Mubarak Bah Mu'allim itu, nilai hasil ujiannya ilmu kalam, ilmu filsafatnya A. Ilmu kalam A, ilmu filsafat A. Luar biasa kan? Berarti memang sudah mumpuni. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i, Mubarak Bah Mu'allim dan yang semisalnya, maka dia harus dipukul dengan pelepah kurma. Karena di Indonesia tidak ada pelepah kurma, pakai pelepah kelapa. Nah, ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, dibawa keliling di kampung-kampung, seraya diumumkan, inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Ini yang nilainya cum laude dalam bidang ilmu kalam, salah satu pemateri di radio atau TV Roja, salah satunya. Sayang Al-Imam Syafi'i tidak hidup di zaman ini. Barakallahu fikum. Kemudian dalam pelajaran akhlak, dalam buku paketnya itu diajarkan materi-materi menurut sistem tarekat tasawuf. Saya baca sendiri. Diperkenalkan tarekat Tijani, siapa pendirinya, apa amalan yang khusus untuk tarekat Tijani, zikir-zikir Tijani, Naqsyabandi, siapa pendirinya, apa itu amalan dan zikir-zikir tarekat Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah. Diperkenalkan kepada tokoh-tokoh sufi dan disimpulkan bahwa upaya terbaik, sistem terbaik dalam membenahi kehidupan sosial kemasyarakatan adalah dengan cara tarekat tasawuf atau sistem sufi. Ya subhanallah. Sudahlah, ahli sunnah nak katakan sabar, sabar. Pondok-pondok pesantren ini ada barokah, sudah berapa banyak melahirkan para da'i yang Allah berkahi ilmunya. Ana mendatangi beberapa daerah di berbagai pelosok Nusantara ini. Datang di beberapa daerah Kalimantan, saya jumpa beberapa ustadz di sana, ustadz-ustadz muda. Saya tanya, muridnya belajar di mana dulu? Muridnya Ustadz Abdurrahman Lombok. Masya Allah. Membina di sana, belajar ikhwan tanpa menimbulkan keributan. Akhlaknya baik. Tidak merepotkan ikhwan dalam masalah maisyah dia, kehidupan dia. Kondusif. Saya datang ke Belitung, salah satu ustaz masih muda juga, saya tanya, di mana dulu belajar? Di Temanggung, muridnya Ustaz Komar. Masya Allah. Yang sana lagi muridnya Ustaz Abdurrahman Lombok juga. Di sana lagi muridnya Ustaz Afif. Barokah. Sementara di beberapa tempat, siapa di sana Ustaznya? Fulan. Dari mana? Dari Yaman dulu. Muridnya Syekh Mukbil bahkan. Ya. Tapi bikin ribut. Ya. Akhlaknya gak bagus. Nah, tidak memberi contoh dan teladan yang baik buat ikhwan. Barakallahu fikum. Yang satu lagi dari mana? Jami'ah Islamiyah. Luar biasa sudah. Sehingga ilmu itu yang penting apa? Barokahnya ya akhi. Barokahnya. Maka nak katakan isbiru ya ahli sunnah. Belajar di pondok-pondok ahli sunnah ini. Sampai insya Allah anak antum diberi kesempatan, antum diberi rizki untuk dia berangkat belajar menemui para ulama. Bi'idznillahi ta'ala. Ikhlaskan niat bahwa antum ingin anak antum sebagai seorang yang soleh, bukan ingin jadi seorang anak yang nanti akan diustadkan. Enggak. Niatkan anak antum menjadi seorang yang soleh, bermanhaj salafi di atas Al-Quran was sunnah. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Ini pelajaran akhirnya jarah wa ta'dil ini. Nah, Ustaz, apakah Ustaz Asnur yang ada di Kendari itu hizbi? Hajuri dia. Madhabnya apa? Hajuri. Termasuk kelompok Al-Hajawurah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Wusabi. Pengikut Yahya Al-Hajuri. Nama kelompoknya adalah Al-Hajawurah. Nah, Asnur ini salah satu kelompok Al-Hajawurah yang suka melecehkan ulama. Nah, ada ikhwan dari Batam mau tanya. Beliau sebelumnya ikut taklim sururi, mulai ikut kajian salaf karena mendengar rekaman dialog Ustaz Luqman dengan Firanda. Beliau titip pertanyaan buat Ustaz Luqman nanti saat daurah di Balikpapan. Apakah Firanda jadi mengunjungi Ustaz Luqman di Jember? Gak jadi. Nah, nggak jadi dan tidak diharapkan untuk datang mengunjungi, karena orang ini suka berdebat, berdusta dan suka berdebat. Nah, ada beberapa pertanyaan sangat sensitif, insya Allah akan datang waktunya untuk dijawab bismillah. Ustaz, tolong jelaskan sedikit tentang kesesatan Yusuf Al-Qaradawi. Banyak sekali, walaupun sedikit yang antum minta. Syekh Mukbil dalam 3 kaset berbicara tentang Yusuf Al-Qaradawi. 3 jam lebih. Saya sebutkan ini sengaja kenapa sekarang beredar. Setelah di dalam 3 bulan terakhir ini bahwa berbicara tentang Ikhwanul Muslimin dalam waktu yang panjang itu bukan caranya Syekh Mukbil. Nah, dan berbicara ikhwanul muslimin cukup 15 menit kata sebagian ustaz. Lah Syekh Mukbil bicara satu orang Qardhawi 3 kaset 3 jam lebih, dan saya hadir pada tahun kurang lebih 97. Berbicara tentang Abdurrahim Pahan Sufi yang pernah ada di Indonesia mengajar di Lipia, Jakarta. Orang berasal dari Syria. Berjam-jam. Berbicara tentang Abdurrahman Abdul Khalik berjam-jam, berulang kali. Lupa. Namanya manusia bisa lupa. Orang yang lupa diingatkan. Ketika diingatkan dengan hujjah dan bukti-bukti, wajib menerima, jangan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ini yang paling jelek, berbicara itu dengan hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Nah, maka yang ketiga ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Yusuf Al-Qaradhawi sudah ada beberapa kaset penjelasan asatidah kita, nanti bisa ditanyakan secara lengkap. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ada orang awam yang bertanya tentang Roja TV? Apakah harus menjelaskannya? Jawabannya naam. Syekh Rabi menjawab seperti itu. Syekh Rabi mengatakan ketika ditanya tentang Radio Roja dan telah mendapatkan penjelasan siapa para pengelola Radio Roja, jadi Syekh sudah tahu siapa mereka, dan akhirnya Syekh mengatakan sebagai kesimpulan nasihat di hadapan asatidzah di bulan Ramadan tahun yang sebelumnya, ada kurang lebih 12 sampai 15 ustaz yang hadir. Syekh menyatakan, dan itu terekam, alladzi yahtarim aqidatahu wa manhajahu لا يسمع هذه الإذاعة والذي لا يبالي بمنهجه وعقيدته فليسمع وأنا أنصح سلفيين Berapa yang membela Radio Roja itu? Ya Syekh, apakah kita mengingatkan atau mentahdir orang awam dari radio ini? Naam, kata Syekh, diingatkan walaupun dia orang awam, sebagaimana dahulu salaf mengingatkan orang awam dari bahaya ahlul bid'ah yang ada pada zaman tersebut. Barakallahu fikum. Ini jawaban Syekh Rabi. Maka diingatkan tentunya dengan hikmah. Antum jelaskan dengan baik kepada dia. Jelaskan dengan hikmah. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, bagaimana jika ada seorang ahlus sunnah sekolah atau belajar di Lipia? Nah, Lipia Jakarta ini. Yang saya tahu Lipia karena saya dulu sering bolak-balik ke situ, keluar masuk perpustakaannya. Ketika masih Ustadz Muhammad belajar di situ dulu, dan Ustadz Muhammad adalah salah satu ustadz kita yang paling banyak tahu tentang LPPA atau Lipia. Saksi hidup, antum bisa tanya langsung ke beliau. Nah, hafizahullah ta'ala, di sana yang belajar ini pertama murid-muridnya, pelajar yang ada di situ, ada yang sufi, ada yang ikhwani, ada yang Hizbut Tahrir. Bahkan ana tahu sendiri, tetangga ana di kota tempat ana lahir dari keturunan Habaib yang berakidah Syiah sebagai pelajar di sana. Kebetulan dia orang yang cerdas. Ada itu. Diterima lulus dan belajar di sana. Dan sekarang menjadi salah satu tokoh Syiah. Ya. Ini dari murid-muridnya. Sehingga kalau ada teman salafi belajar di LPBA, pelajaran di sebelahnya sufi. Nah, ya. Ini oleh mata kaki, ya betulnya. Barakallahu fikum. Itu biasa. Saya kasih contoh. Salah satu dosen di LPBA, siapa yang mentahdir dari Ngeruki? Syekh Robi, dilarang belajar di Ngeruki. Saya enggak kenal Ngeruki. Pondok Al-Mu'min ya. Barakallahu fikum. Ya ikhwan, jujurlah dalam bersikap, jujurlah dalam berdakwah, jujurlah dalam bermanhaj. Pegang amanah dalam mendidik salafiyin, pegang amanah. Nah. Apakah benar boleh dikatakan Yazid Jawas adalah salafi goncang? Enggak. Hizbi, bukan salafi goncang. Hizbi. Afwan Ustaz, apakah majalah Qiblati termasuk majalah Hizbiyah? Betul. Majalah Hizbiyah. Pemiliknya atau pengelola utamanya bernama Mamduh dari Saudi. Ya. Kalau tanya tentang orang ini, Ustaz Raifi termasuk yang pernah langsung melihatnya. Datang ke Indonesia pakai celana ketat. Ya. Jenggot dirapikan. Nah. Jadi jenggotnya enggak semerawut kayak saya gini, enggak. Rapi, jenggot Kordowi, jenggot Albana. Terus, enggak Ustaz, yang Ustaz itu pernah melihat jenggotnya segini, ya mungkin pada waktu itu enggak sempat nyukur. Nah. Yang kedua, orang ini ada pemikiran takfir padanya, mengkafirkan Fahad, Raja Fahad Saudi. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya adalah dari kalangan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mekah sana. Ana mendengar sampai kepada ana bahwa Ja'far Saleh di Jakarta ditanya tentang majalah Qiblati. Jawabannya membuat orang bingung. Majalah Qiblati. Qiblati. Qiblatuna, Qiblatukum. Ya. Subhanallah. Ini bukan jiwa, enggak punya jiwa pendidik. Amanah mendidik salafiyin. Berbahaya ini orang. Di antara syubhatnya di hadapan Syekh Rabi mengatakan tentang para pengelola Radio Roja, Yazid Jawas, termasuk para pemateri dan yang lainnya. Ya Syekh, tapi mereka itu yukarrir madhab as-salaf. Mereka itu membenarkan, mengikrarkan madhab salaf. Dalam masalah tauhid, akidah, kata Syekh Rabi dijawab langsung. Ini Syekh Rabi. Kata Syekh, bukankah Safar dan Salman yang telah dikatakan Safar dan Salman yang sudah dikatakan oleh Masyaikh sebagai orang berpaham Khawarij, bukankah mereka mengajarkan akidah wasitiyah, menetapkan akidah Ahlus Sunnah dalam asma wa sifat salafi? Kemudian beliau menjelaskan bahwa seorang itu bisa dinyatakan keluar dari salafiyah ke dalam ruang lingkup bid'ah dengan sebab satu penyimpangan. Barakallahu fikum. Dengan sebab satu penyimpangan, kemudian Syekh mempermisalkan seorang yang bernama Ya'qub bin Syaibah. kita mengira ketika dia terdiam pada waktu itu sudah puas atas jawaban Syekh Rabi. Ternyata pulang ke Indonesia masih saja mengulangi pembicaraan seperti ini. Nah, hati-hati dari orang ini, barakallahu fikum. Saya baru rujuk dari LDII Islam Jamaah. Apa nasihat Ustaz buat saya? Talabul ilmi, belajar. Jangan putus asa, belajar dan belajar. Belajar akidah, belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar manhaj kepada ustaz-ustaz salafiyin. Nah, sabar antum, sabarkan diri antum untuk belajar. Nah, bolehkah anak-anak kita sekolah di Al-Madinah Solo? Enggak boleh. Nah, jangan. Kalau ada seorang ustaz atau syekh yang berulang kali diundang oleh hizbiyin ke tempat mereka untuk memberikan daurah. Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan memang ustaz tersebut atau syekh tersebut tidak tahu bahwa ternyata panitianya itu adalah dari kalangan hizbiyun. Maka yang seperti ini harus diberi uzur dan segera diberitahu. Kalau ternyata dia tahu dan hizbiyun masih suka mengundang dia, berarti pada manhaj ustaz ini ada sesuatu yang orang-orang hizbiyin melihat ada peluang untuk merekrut dia. Maka kalau jenis yang kedua ini, kita harus mewaspadainya. Masya Allah, ini pertanyaannya keras-keras ini. Sudah ustadznya keras, pertanyaannya keras-keras. Nah, tolong jabarkan kesesatan dan kebid'ahan NU dan Sururiyah. Butuh daurah. Daurah tersendiri ya, akhi. Kesesatan NU, daurah tersendiri 5 hari. Tentang Sururiyah juga butuh daurah khusus. Apakah Ustadz kenal pengelola fakta.blog? Apa ini? .com. Tidak paham. Tidak paham siapa itu. Pokok yang blog.com, net or IT tidak kenal. Tidak paham. Afwan Ustaz, apa boleh kita mengikuti kajian orang yang bernama Ja'far Soleh, yang bekerja sama dengan Ja'far Soleh? Kalau dia orang yang tidak tahu tentang Ja'far Soleh, maka diingatkan tentang bahayanya Ja'far Soleh. Kalau menerima, alhamdulillah, hadiri majlis-majlisnya. Kalau tidak mau menerima setelah antum jelaskan dengan baik, dengan hujah, nasihat-nasihat ulama, maka jangan dihadiri. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz, bagaimanakah tentang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad yang berkali-kali diundang Roja? Nah, barakallahu fikum, sudah dijawab oleh Syekh Rabi bahwa Abdul Razak Al-Abbad makhdu' bihim. Dia itu tertipu oleh mereka. Ya, tertipu oleh mereka. Maka beliau manusia biasa yang tidak tahu perkara yang gaib. Kalau benar di atas kebenaran yang dia kita ikuti, kalau kebetulan salah akibat ketidaktahuannya, akibat penipuan hizbiyin, maka jangan kita ikuti kesalahannya. Nah, paham ya ikhwan? Supaya kita tidak menambah beban dosa bagi beliau. Nah, masyaikh kita menyebutkan bahwa beliau makhdu', tertipu oleh mereka. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari berbagai fitnah dan bid'ah di zaman kita ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keturunan kita sebagai orang-orang yang selalu berpegang di atas manhaj salafi. Dan barakallahu fikum, kurang lebihnya ana mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau sesuatu yang salah, maka jangan berat hati untuk menyampaikannya kepada saya melalui media yang memungkinkan. Dan saya ucapkan jazakumullah khair bagi pihak-pihak yang mengingatkan saya atas kesalahannya dengan penuh hujah dan sikap yang ilmiah. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.